ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-52. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu qulillahumma ighfirli in syi'ta. Bab ucapan ya Allah ampunilah saya jika engkau menghendaki. Ya. Ini bab penjelasan bahwa ini ucapan tidak boleh. Bahwa ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang apa? Tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa tidak boleh mengucapkan seperti itu? Ya Allah, ampunilah saya jika engkau menghendaki. Ya. Baik. Kenapa tidak boleh? Karena ini menunjukkan lemahnya semangat. Menunjukkan lemahnya semangat. Dan sedikitnya keseriusan agar doanya dikabulkan. Iya. Baik. Dan ini bertentangan dengan tauhid. Dan ini bertentangan dengan apa? Tauhid. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa ucapan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah saya kalau engkau berkehendak, ya, ini adalah ucapan yang dilarang. Ucapan yang dilarang. Kenapa dilarang? Ya. Baik. Ada dua sudut ya, kenapa dilarang. Yang pertama, sudut yang pertama menunjukkan lemahnya semangat. Dan seakan-akan dia merasa cukup dari Allah. Hah? Ya Allah ampunilah saya kalau engkau menghendaki. Seakan-akan dia tidak perlu pengampunan. Seakan-akan dia tidak perlu apa? Pengampunan. Nah, itu kalau dia taklik seperti itu. Baik, ini sisi mahdur yang pertama. Kenapa dilarang? Yang kedua akan diterangkan nanti di dalam hadis ya. Ya, fainallaha la mukriha lahu. Sungguhnya Allah itu tidak ada yang memaksanya. Ya. Jadi kalau dikatakan ya Allah ampunilah saya kalau engkau berkehendak. Jadi itu mengesankan bahwa seakan-akan Allah itu kadang dipaksa oleh sesuatu untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Jelas ya? Padahal Allah tidak ada yang memaksanya. Nah, ini dua alasan ini. Ini dua-duanya bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan apa? Dengan tauhid. Karena itu Syekh rahimahullahu taala di sini memberi judul bab khusus di pembahasan tauhid terkait dengan hal ini. Iya. Ya, kalau dia betul bagus tauhidnya, ketika dia berdoa dia berkata Allahumma gfirli. Nah, itu dia tunjukkan kefakirannya, ingin diampuni, kesungguhannya. Dan dia dudukkan Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Dia minta kepada Allah ampunilah saya karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah saja. Dan Allah itu maha pemurah, kalau dia ingin ampuni tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Jelas ya? Baik. Jadi ini sudut pembahasan atau didatangkannya bab ini oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Beliau sebutkan satu hadis saya di dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam as-sahih Maksudnya sahih di sini apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta." Jangan sekali-kali ada seorang di antara kalian yang berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah saya jika Engkau menghendaki." Allahumma arhamni in syi'ta. Atau dia mengatakan, "Ya Allah, rahmatilah saya kalau Engkau menghendaki." Ini terdapat larangan ya. Kemudian diterangkan apa yang seharusnya dia kerjakan. Wal ya'zimil mas'alah. Tapi hendaknya dia berkeinginan kuat dalam permohonan itu. Dia berazam. Ya. Azam itu dia pastikan permintaannya. Dia tahqiq dari keinginannya, dia yakinkan dirinya bahwa akan dikabulkan. Ya, akan dikabulkan. Jelas ya? Baik. Wal ya'zimil mas'alah. Fa inna Allah la mukriha lahu. Karena sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksa terhadapnya. Ini illah namanya, penjelasan illahnya. Allah itu tidak ada yang memaksanya. Iya. Tidak ada yang mendesaknya. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Melakukan apa yang dia kehendaki. Baik. Iya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberi, itu dia lakukan sesuai dengan kehendaknya. Beda dengan hamba. Ya, kalau makhluk, makhluk itu dia memberi orang yang meminta. Kadang karena orang yang minta itu perlu. Kadang karena dia takut kepada orang yang minta ini. Makanya dia beri. Kadang orang yang minta, dia beri sesuatu. Ada harapannya yang lain. Nah, itu kalau makhluk. Jadi kadang dia memberi, dia terpaksa. Kalau Allah tidak ada yang memaksanya. Karena itu tidak boleh dia katakan in syaita. Kalau engkau menghendaki. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan di sini, wali muslimin, dalam riwayat Muslim, wal yu'dhimil mas'alah wal yu'dhimir raghabah. Ya. Hendaknya dia, atau boleh dibaca wal yu'dhimir raghabah. Ya, hendaknya dia memperbesar keinginannya, harapannya. Fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Karena sungguhnya Allah itu tidak akan merasa besar akan sesuatu yang dia berikan. Ya. Jadi kalau ada yang Allah berikan sesuatu, sesuatu itu tidak ada yang besar. Itu semuanya kecil. Tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan dalam hadits, andai kata seluruh makhluk dari awal hingga akhirnya, jin dan manusianya berkumpul di satu hamparan, semuanya meminta, lalu Allah berikan permintaannya, itu tidak mengurangi sesuatu dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah berikan itu ya terasa berat, besar di sisinya. Karena itu hendaknya dia pastikan. Jadi kalau dia katakan, "Ya Allah, berilah saya kalau Engkau menghendaki." Nah, ini kan bentuk seakan-akan ada sesuatu yang dianggap besar di sisi Allah. Mungkin bisa memberi kesan kalau dia minta kepada Allah, ini memberatkan Allah. Itu beradab atau tidak? Hanya tidak beradab. Kan begitu. Makanya tidak boleh menggunakan lafaz ini. Jadi bisa diketahui ya bahwa di dalam lafaz ini ada berbagai masalah. Ya. Tadi saya sudah sebutkan dua ya di awal. Yang pertama, kalau dia meminta dengan cara seperti ini, itu seakan-akan dia tidak perlu, merasa cukup. Ya kalau diberi ya, nggak apa-apa, tidak beri dia nggak ada masalah. Nah, itu kan begitu. Terus yang kedua, kalau dia meminta dengan hal tersebut, maka seakan-akan Allah itu ada yang memaksanya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, kita tambah yang ketiga, karena ini di riwayat Muslim ya. Seakan-akan kalau dia meminta kepada Allah, ya dia katakan insyaita, itu seakan-akan memberi kesan ada sesuatu yang memberatkan Allah. Jelas ya? Ada sesuatu yang membuat besar bagi Allah. Dan ini juga dilarang. Jadi ini tiga illah. Dan semuanya ini bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Karena itu semuanya dilarang. Dari sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala, dari hadis jelas ya. Ya. Ilahnya kan di sini dua diterangkan. Fa innallaha la mukriha lahu. Terus yang kedua di riwayat yang kedua, fa innallaha la yata'adhumuhu syai'un atahu. Ya. Jadi ini dua jenis. Ya, kemudian yang lainnya di sini dikatakan liya'zimil mas'alah wal yu'dhimir raghabah. Wal yu'dhim ar-raghabah. Baik. Jadi ini semuanya sudut-sudut pendalilan dari penulis rahimahullahu taala. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari hadis ini sisi pendalilan penulis ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, liya'zimil mas'alah wal yu'dhimir raghabah. Itu yang pertama. Dia harus mengazam dan memperbesar kehendaknya supaya jangan dia jatuh dalam larangan, seakan-akan dirinya merasa cukup. Jelas ya? Tapi kalau dia mengazam memperbesar kehendaknya, ini baru kelihatan hamba fakir, dia perlu kepada Allah, dia menghinakan dirinya kepada Allah, itu baru kelihatan penghambaan. Terus yang kedua, fa innallaha la mukriha lahu. Ya. Ini sudut yang kedua. Kenapa dilarang? Karena seakan-akan mengesankan Allah itu ada yang memaksanya, ada yang mendesaknya. Iya. Kemudian yang ketiga, fa innallaha la yata'adhumuhu syai'un a'tah. Iya. Ini jangan sampai ada kesan bahwa kalau Allah memberi, dia berucap seperti itu seakan-akan ada yang memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala sebutkan di sini ada lima masail. Baik. Atau sebelum saya pindah ke situ, pelajaran-pelajaran yang dipetik dari hadits ya. Pelajaran yang pertama yang dipetik dari hadits ini, terdapat larangan menggantungkan doa, menggantungkan permohonan pada kehendak Allah. Ini bahasanya larangan istitsna. Nah, boleh dikatakan Allahumma arhamni in syaita, Allahumma gfirli in syaita. Itu namanya ditalik, digantung. Iya. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam hadith wajibnya mensucikan Allah dari hal yang tidak layak. Dari hal yang tidak layak. Dan ketiga, terdapat di dalam hadith luasnya keutamaan Allah, kesempurnaan kekayaannya, kedermawanan dan kebaikannya. Ya. Karena itu minta apa saja Allah berikan. Tidak usah berkata kalau engkau berkehendak. Yang terdapat di dalam hadis, seorang mukmin itu harusnya sangat besar harapannya kepada Allah. Ya, ilhah di dalam doa bersungguh-sungguh. Jelas ya? Dan itu salah satu kriteria doa yang mustajabah. Para ulama menyebutkan bahwa doa mustajabah itu memiliki apa? Syarat-syarat. Badruddin Ibnu Jama'ah menyebutkan berapa syarat? 10 syarat doa mustajabah. Iya, siapa yang bisa sebutkan? 3 bait syair. Hah? Baik, kata Ibnu Jama'ah, qalu syurutud du'a il mustajab lana. Ya. Qalu syurutud du'a. Harusnya dibaca bersambung ya. Qalu syurutud du'a il mustajab lana. Wazannya ini dari bahr apa namanya al-basit. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Qalu syurutud du'a'il mustajab lana ashrun biha bashirid da'i biflahi. Qalu, para ulama berkata, syarat doa yang mustajab untuk kami ashrun, ada 10. Biha bashirid da'i biflahi. Dengannya beri kabar gembira untuk orang yang berdoa bahwa doanya akan berhasil, akan beruntung, dikabulkan. Taharatun wasalatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnul dhanni ya sahi. Taharatun, dia bertahara, satu. Yang kedua, tahara maksudnya dia berwudu, bersih dari hadas. Dan masuk juga di dalamnya tahara hati, bersih dari syirik, riya. Yang kedua, wasalatun, dia bersalawat. Jadi di awal doa dan di akhir dia bersalawat. Ma'huma nadamun, disertai dengan apa? Dia menyesali, maksudnya dia bertobat. Karena posisi hamba itu ketika dia berdoa, di posisi dia bertobat, itu kondisi yang lebih sempurna. Kemudian yang keempat, waktun, dia berdoa di waktu mustajab. Di waktu mustajab. Yang kelima, khusyu'un, dia berdoa dalam keadaan apa? Khusyuk. Iya. Dan yang keenam, wa husnul dhanni ya sahi. Yang keenam, dia husnul dhan, berbaik sangka ketika dia berdoa. Ya sahi, asalnya ya sahibi. Ini munadab murakham kalau dalam bahasa Arab. Iya. Jelas ya? Ya sahi, wahai kawanku, berbaik sangka. Kemudian yang ke-7, wahillu qutin wala yud'a bi ma'siyatin. Halalnya makanan, halal makanannya. Yang ke-7, jangan dia makan dari sumber yang haram. Yang ke-8, jangan dia berdoa dengan maksiat. Nah, doanya bukan doa maksiat. Yang ke-9, wasmun yunasibu. Dia gunakan dari asmaul husna yang mencocoki doa. Dan yang ke-10, makrunun bilhahi. Disertai dengan apa? Ilhah. Ini ilhah namanya. Jadi kalau dia tidak berkata insyi'tu atau insyi'ta, dia langsung berkata Allahumma gfirli, tidak ada insyi'tanya, itu ilhah. Dia memohon kepada Allah dengan apa? Sungguh-sungguh. Iya. Maka ini 10 syarat dari syarat doa mustajabah. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga kita petik pelajaran bahwa doa itu ada adab-adab dan etika ya. Seorang hendaknya memiliki adab dan etika di dalam doa. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis juga terdapat bahwa seorang itu kalau dia berdoa kepada Allah hendaknya dia yakin dikabulkan. Dia yakin dikabulkan. Sebab ini bahasa-bahasa semua mengajak kepada yakinnya untuk dikabulkan. Kemudian di akhir bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 5 masail. Kata beliau al-ula an-nahyu anil istithna'i fid du'a. Yang pertama larangan istithna. Larangan istithna di dalam doa. Apa artinya istithna? Hah? Ya itu takliknya itu tadi. Allahumma gfirli in syi'ta, itu istithna. Ya. Jelas ya? Sama kalau dia berkata saya akan pergi insyaallah. In itu kan istithna juga. Insyaallah. Tapi itu dibolehkan ya kalau insyaallah. Tapi kalau doa tidak boleh ada istithna. Kalau di dalam doa. Tidak boleh berkata insyaallah. Baik. Kemudian yang kedua. Bayanul illa fi dalik. Penjelasan illah di dalam hal tersebut. Illahnya ada berapa? Ada 2 yang disebutkan. Yang pertama apa tadi? Fa innallaha la mukriha lahu. Sungguhnya Allah itu tidak ada yang memaksanya. Itu illah yang pertama. Illah yang kedua apa? Hah? Fa innallaha la yata'adhumuhu syai'un a'tah. Sungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu yang apa namanya? Dia berikan hal yang memberatkannya. Itu 2 illah ya. 2 illah. Baik. Ini sama dengan sebelumnya penjelasan illah. Jadi adanya illah itu. Tadi saya terangkan apa manfaatnya kalau ada illah. Hah? Yang pertama untuk lebih menampakkan keindahan syariat ini. Yang kedua. Hah? Supaya lebih mudah memahami hukum. Kemudian yang ketiga, supaya dia bisa mengkiaskan dengan masalah yang lain. Dan yang keempat, supaya seseorang itu lebih tenang hatinya. Lebih tenang hatinya. Baik. Ini diantara manfaat mengenal illah. Al-thalitha yang ketiga, qauluhu liya'zimil mas'alah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya ia berkeinginan kuat dalam permohonan itu. Ya. Jadi maksudnya kalau dia berdoa, dia jangan ta'lik, jangan dia pakai insyaita. Langsung dia berkata Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Jelas ya? Apalagi kalau dia hadirkan syarat-syarat doa itu. Apalagi kalau dia muwahhid, bertauhid, itu luar biasa pengaruhnya di dalam doa. Apalagi kalau dia sudah kenal dari Asmaul Husna. Iya. Jelas ya? Kemudian setelah itu disertai dengan ketaatan dia, banyaknya beribadah. Nah, ini dari hal-hal yang membuat doa itu menjadi lebih diterima. Baik. Kemudian yang keempat ar-rabi'atu i'dhamur raghabah. Perintah untuk memperbesar harapan dalam doa. Itu sabda Nabi ya, wal yu'adzimil mas'alah. Wal yu'adzimil mas'alah. Ya, dia ta'zim permintaannya, dia minta. Al-khamisatu at-ta'lilu li hadzal amr. Dita'lil perkara ini. Kenapa dita'lil? Apa ta'lilnya? Illahnya. Lian Allah la yata'adhumuhu syai'un a'ta, itu illahnya ya, untuk kenapa di memperbesar harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai bab ini. Itu pelajaran-pelajaran kalau seorang baru mulai belajar, itu itu harus rutin dia ulangi pelajarannya, dia mutkinkan faedah-faedahnya, selalu dia ulangi dalam sehari 10 kali, besok dia ulangi lagi. Kalau dia selalu ulangi, dasarnya kukuh di jiwanya, maka membangun pondasi di atasnya itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Tapi yang menjadi masalah untuk penuntut ilmu itu, kenapa banyak kelemahan? Karena kadang pondasinya tidak kuat. Dia pelajari betul, tapi karena jarang dia ulangi, akhirnya banyak yang dia lupa. Ya, dan di sekarang ini seorang mudah ya untuk mengulangi. Ada rekaman pelajaran, antum ada catatan. Hah? Jadi sebenarnya mengulangi itu mudah. Baik, bisa diatur saja waktu. Harus seperti itu kalau mau berhasil. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, sudah ada pondasi, sudah punya malakiah ilmiah, baru dia naik ke level berikutnya, itu akan lebih mudah insya Allah. Sebab pondasinya sudah ada, bangunannya lebih bagus. Ya. Ini dijadikan kaidah dalam belajar. Siapa sih yang mengikuti program ini, harus seperti itu cara belajarnya. Baik, ya, kalau cuma hadir di dawro saya, catat, setelah itu pulang, kitabnya ditutup, dijadikan harta pusaka, tidak dimeroja. Nah, ini dikhawatirkan ya dia enggak ingat apa yang dia. Jadi masalah-masalah seperti ini kan ada rincian-rincian. Kapan masuk ke syirik akbar, kapan masuk ke syirik asgar, kapan dia masuk di hal yang diharamkan. Itu berbagai bab sudah berlalu bersama kita, itu perlu diulangi. Jelas ya? Para ulama saya, jangankan kita ya, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Shalih Al-Fauzan, itu tidak ada yang pernah luput di dalam hidup mereka pelajaran tentang Tauhid. Tauhid itu selalu diulangi. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh itu, di majelis beliau, itu setiap hari dibacakan Thalathatul Usul. Tidak pernah putus, selesai diulangi lagi. Iya. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan itu Kitabut Tauhid, itu tidak pernah lepas di kehidupan beliau mengajar. Tapi ganti-ganti, kadang beliau baca Kitabut Tauhid, kadang beliau baca Fathul Majid, kadang baca Qurrat Uyunul Muwahhidin. Ya. Kalau selesai diulang lagi, tidak pernah putus. Jelas ya? Ini orang-orang yang rasih di atas ilmu seperti itu. Karena itu bahasa-bahasa mereka dalam pembahasan agama itu kuat sekali, karena memang dasarnya mereka menjaga kekuatannya di situ. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah belajar, banyak dia lupa. Apalagi nanti sudah ada kesibukan. Kalau dia memang dai, sudah sibuk mengajar, sudah sibuk dakwah, akhirnya banyak lupa. Nah, ini yang kadang sering menjatuhkan di dalam apa? Kesalahan-kesalahan. Karena itu Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu taala mengatakan bahwa ahli sunnah itu ada 3 cirinya. Ahli sunnah punya 3 ciri. Ahli sunnah itu dia ada tadris, mengajar. Kemudian yang kedua ada ta'lif, dia menulis, menyusun karya tulis. Kemudian yang ketiga, dia berdakwah. Dia keluar berdakwah. Ya, jadi itu 3 hal. Jadi ahli sunnah menggabungkan 3 hal ini, itu yang paling banyak manfaatnya di tengah manusia. Paling banyak manfaatnya di tengah manusia. Dan memang terbukti, ya, seluruh ulama dari masa ke masa yang terkenal di tengah umat, yang mewariskan jasa yang bagus di tengah umat dan nama mereka harum di tengah manusia, itu semuanya mengumpulkan 3 hal ini. Mengumpulkan 3 hal ini. Dan 3 hal ini saling mendukung di dalam kekuatan ilmiah seseorang. Ya, kalau misalnya ada yang dia belajar Thalathatul Usul, dia sudah pahami, terus diajarkan, maka dia mengajar itu, 1 kali mengajar, itu lebih bagus daripada dia murojaah 10 kali. Mengajar itu lebih mendalam di dalam apa? menguatkan. Jelas ya? Baik. Itu kalau dia bisa memahaminya. Sekarang ini coba antum mulai saja ya. Mulai dari muroja, setelah dia muroja berulang kali bagus, diajari keluarganya, anak-anaknya di rumah. Itu membantu dia untuk apa? Mengajar, atau dia ajari keluarganya yang terdekat. Ya, banyak pelajaran yang ringkas sudah kita berikan, sudah lewat. Qawaidul Arba'ah, Thalathatul Usul, Usulus Sittah, Sittat Mawadi' Minas Sirah. Itu kan semua pembahasan-pembahasan penting, sederhana dan mudah dimasukkan ke orang. Ya. Nah, caranya begitu kalau mau diulangi supaya seorang itu kuat. Ini hal-hal yang membantu seorang penuntut ilmu agar supaya dia berhasil di dalam belajar. Berhasil di dalam belajar. Kemudian yang kedua, seorang penuntut ilmu itu jangan berharap hadir pelajaran melalui online atau melalui internet. Jangan dia berharap seperti itu. Dia jadikan kaidah belajar, dia datang di majelis ilmu. Itu kaidahnya. Kecuali kalau darurat, nah itu baru. Darurat misalnya dia sakit, ya, atau ada alasan yang mendesak dia tidak hadir, nah baru dia manfaatkan. Nah itu di kondisi darurat saja dia manfaatkan. Jelas ya? Tapi asalnya dia hadir. Kalau dia luput, dia bisa dengarkan, tapi dia hadir. Ya, kehadiran itu berkahnya banyak. Kebaikannya banyak. Mungkin Allah berikan kepada orang yang hadir itu dari keberkahan-keberkahan tidak diberikan untuk orang yang cuman mendengar secara apa? Online saja. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini repot ya, lebih senang apa? Online. Ya, saya juga kadang-kadang saya berpikir ini acara online ini sebaiknya ditiadakan saja supaya para pemalas ini ya hadir semua di apa? Di majelis. Tapi yang menjadi masalah ada juga orang-orang yang punya udur memang. Ya memang dia cuma bisa dengar melalui apa? Online. Di tempatnya tidak ada yang bisa mengajarinya. Ya. Jadi repot ya, tadinya media-media ini hanya untuk orang-orang yang ada udur atau orang yang perlu. Ya. Akhirnya ikut juga para pemalas di dalam media-media ini. Ya. Wallahu alam ya, ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh penuntut ilmu.